Bismillahirrahmanirrahim. Ini mana ya? Pondok ya? Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Penggunaan istilah mu'dal untuk makna yang kedua, ya, tidak ada kaitannya dengan inqita', keterputusan pada sanad. Imma untuk munkar atau syad atau ghalab dan yang semisalnya. Sudah kita ambil satu contoh. Nah, ya, mungkin cukup satu contoh itu aja. Contoh-contoh yang lainnya bisa antum baca sendiri aja. Nah, sekarang kita langsung ke na'am. Halaman sebelah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Na'am. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر في النكت معلقا على تعريف ابن الصلاح السابق ذكره. قلت وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة. ثم ساق أمثلة من كلام الزهلي والنسائي والجوزجاني وابن عدي وبأحمد الحاكم وابن عبد البر والأزدي. ثم قال فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد ويعنون به المستغلق الشديد وفي الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينا. الشيخ منوكل شيخنا البخاري حفظه الله منوكل داري الحافظ من حجر لما النكت صلاحية. نعم، يعني نكت على كتاب ابن الصلاح mengomentari definisi Ibn Salah yang telah lewat, ya, penyebutannya. Apa definisi Ibn Salah itu? Nah, yaitu penjelasan tentang makna al-mu'dhal masaqata min isnadihi rawiyani fa'akthar. Nah, itu yang di setelahnya kan di wazada ba'dhum bisyarat tawali, kan setelahnya dinukil juga ucapan Ibn Hajar, fankil faman salafal musannifi يقصد ابن الصلاح في نقل أن هذا النوع يختص بما سقط من سنة اثنين فصاعد. يعني ini maksud, ini maksud adalah definisi ابن الصلاح mengartikan al-mu'dal ma saqata min isnadihi اثنان فصاعدا. Ini yang dikomentari. Naam, qultu, kata Ibn Hajar, ya, وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة. عيني يعني نوكيلان ini maksudnya Syekh Al-Bukhari ingin menjelaskan tentang makna yang kedua ini, tentang makna yang kedua tadi, bahwa ternyata al-mu'adhal itu juga digunakan sebagai istilah untuk al-munkar, asad dan yang lainnya, ya, yang tidak kita nyelengin kita. Kata Ibn Hajar, saya mendapatkan wajadu ta'biru bil mu'adhal, saya mendapatkan ya ungkapan al-mu'adhal pada kalam sekelompok dari a'immat al-hadith fima lam yasqut minhu syai'un al-batta, itu dalam perkara, dalam hal yang tidak ada sedikit pun ya yang jatuh dalam sanad, tidak ada yang terputus, tidak ada rawi yang dijatuhkan dalam sanad. Baik, thumma saqa amthilatan min kalam itu, kemudian Ibn Hajar ya ini titik-titik-titik, artinya diputus sampai di sini ucapan Ibn Hajar. Kemudian kata Syekh Al-Bukhari, ya, thumma saqa amthilatan min kalamiz Dzuhli. Kemudian Ibn Hajar, setelah ucapannya di atas, mengurai contoh-contoh dari keterangan Al-Dzuhli, Muhammad bin Al-Dzuhli, Al-Nasai, Al-Juzajani, Ibn Adi, Ahmad Al-Hakim, Ibn Abdilbar, Al-Azdi. Thumma qal, kemudian kembali Ibn Hajar ya berbicara mengatakan, nah kata Ibn Hajar, fa idza taqarrara hadza, ya jika demikian, apabila ini telah jelas, ya apabila ini telah tetap gitu, ya telah tetap, fa imma an yakunu yutliquna al-mu'dala li ma'nayayn, ya boleh jadi mereka menggunakan, memutlakkan penggunaan mu'dhal untuk dua makna. Jadi memang untuk dua makna, mereka memakai istilah mu'dhal untuk dua makna. Dua makna yang telah kita lewati. Ya, imma itu. Boleh jadi demikian. Atau kemungkinan lain, yakun al-mu'dhal alladhi 'arafa bihi al-musannif, mu'dhal yang didefinisikan oleh al-musannif, musannif yang dimaksud siapa? Ibnu Salah, karena ini Ibnu Hajar ini ya menta'liq kitabnya Ibnu Salah yang disebut An-Nukat, yang disebut dan An-Nukat ini. Jadi atau mu'dhal yang dimaksud oleh al-musannif yaitu Ibnu Salah maksudnya, wahuwa al-muta'alliqu bil isnad, yaitu yang terkait dengan sanad, di sanad ada yang putus gitu, ada rawi yang dijatuhkan dua atau lebih, yaitu bi fathid dad al-mu'dhal bi fathid dad, wa hadha alladhi naqalnahu min kalami haula'i al-a'immati bi kasrid dad, sedangkan ini yang kami nukil dari mereka imam-imam ahli hadis itu bi kasrid dad, dengan dotnya di kasrah, yaitu al-mu'dil. Al-mu'dil. Wa ya'nuna bihi, dan yang mereka maksud dengannya al-mustaghliqah syadidah. Al-mustaghliqah syadidah, yang terkunci ya dengan kuat, yakni sulit sekali, rumit sekali. Wa fil jumlati fattanbihu 'ala dhalika kana muta'ayyinan. Wa fil jumlah, dan secara garis besar, fattanbihu ala dhalik kana muta'ayyinan, ya mengingatkan atas hal itu, kana muta'ayyinan merupakan hal yang harus, merupakan hal yang mesti, yakni mesti merupakan kemestian untuk ya mengingatkan perkara itu, bahwa istilah mu'dhal ya ada dua kemungkinan tadi. Kesimpulannya kita ulangi lagi, imma memang istilah mu'dhal dengan dotnya di fathah, sama-sama di fathah, memang digunakan untuk dua makna. Dan ini yang sudah dinukil kepada kita oleh Al-Bukhari di depan. Jelas? Nah, yang pertama untuk ma saqata min isnadi rawiyani fa athar aw fa sa'idan, dan sebagian zada ba'duhum bi syartit tawali, sebagian menambahkan dengan syarat berturut-turut, tidak terpisah-pisah. dua rawit lebih itu yang jatuh di sana. Nah, kemudian makna yang kedua, untuk sesuatu yang tidak kaitannya dengan keterjatuhan dalam sanad, melainkan digunakan untuk mungkar syad dan semisalnya. Imma demikian, al-mu'dal yang digunakan untuk salah satu dari dua makna itu, atau ya, kemungkinan lainnya, ada dua istilah dengan lafaz yang berbeda. Al-mu'dal, dotnya di fathah, itu untuk inqita' fis sanad. Nah, ini yang disebutnya Ibn Salah, yaitu masaqata min isnadihi rawiyani fa'aktar, yang jatuh di sanadnya dua rawi atau lebih. Kemudian yang digunakan oleh imam ahli hadis untuk mengungkapkan kemungkaran, ya, artinya munkarnya suatu sanad, syadnya suatu sanad, ada yang kekeliruan riwayat, kesalahan riwayat dan semisalnya yang tidak ada kaitannya dengan keterputusan dalam sanad, mereka menggunakan istilah al-mu'dil, dotnya dikas dikasrah. Ini maksud Ibnu Hajar ini tadi. Faidah dzakar hadar sampai akhir terangannya. Bisa dipahami kesimpulannya? Baik. Qultu wa bina'an 'ala ma taqaddama min anna al-mu'dhala yutlaqu 'ala ahad al-ma'nayayn fa yanbaghi lin-nadhiri an yura'iya hadha al-amra wa yata'amalu ma'a kulli wa yata'amala ma'a kulli hadithin قيل فيه إنه مؤضل بما يقتضيه المقام والله الموفق. Aku berkata kata Syekh Bukhari. Nah, binaan ala ma taqaddam, berdasarkan apa yang telah lewat, jelasan yang telah lewat, bahwasanya mu'dal digunakan, ya, dimutlakkan penggunaannya atas dua makna, salah satu dari dua makna. Fa yang bagi lin nadhiri, maka seyogyanya, semestinya, ya, orang yang memperhatikan suatu hadis, membahas suatu hadis, ya, an yura'iya hadzal amra wa yata'amala, an yura'iya hadzal amra wa yata'amala, wa yata'amala ma kulli hadithin, ya, semestinya dia memperhatikan, ya, perkara ini dan hendaknya dia menyikapi, yakni memperlakukan, nah, setiap hadis, ya, qila fihi innahu mu'dhal, setiap hadis yang dikatakan padanya bahwa hadis itu mu'dhal, hendaknya diperlakukan bima yaqtadhihil maqamu, diperlakukan sesuai tuntutan maqam, sesuai tuntutan, ya, posisinya, yakni penggunaan mu'dhal di situ, ya, disesuaikan apakah terkait dengan inqita' dalam sanad atau terkait dengan, ya, nakarah, syudud, ya, ada kekeliruan riwayat atau semisalnya. Wallahul muwaffiq. Bisa difahami? Nah, ada penjelasan keterkaitan makna lugawi dan makna istilahi. Nah, juga penting. Qira. Wal 'alaqatu bainal ma'na al-lughawi wal ma'na al-istilahi al-awwalu hiya kama qala al-Hafiz al-'Ala'i يكون الراوي له بإسقاط رجلين منه فأكثر قد ضيق المجال على من يؤديه إليه وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح وشدد عليه الحالة. نعم. والعلاقة بين المعنى اللغوي كهبوغاً يا هبوغاً antara معنى لغوي معنى بهاسة wal ma'na al-istilahi al-awwali. Ini bainal qusain al-awwali ini maksudnya na'at terhadap istilahi, yakni al-ma'na, na'at terhadap al-ma'na al-istilahi al-awwal. Maksudnya kan al-ma'na al-istilahi kan ada dua tadi. Ya, al-ma'na al-istilahi al-awwal yang dimaksud adalah inqita' pada sanad, masaqata min isnadihi rawiyan fa'akta. Al-ma'na al-istilahi tsani itu digunakan untuk mungkar syad dan yang lainnya. Ini maksudnya. Jadi wal ma'na wal alaqatu bainal ma'na al-lughawiyyi wal ma'na al-istilahil awwali, hubungan antara makna bahasa dan makna istilah, ya, untuk istilah yang pertama, untuk penggunaan istilah yang pertama, yaitu ma saqata min isnadihi rawiyan faqat, yang terkait dengan keputusan dalam sanad, keterputusan dalam sanad. Nah, bagaimana hubungannya? Karena secara bahasa kan mu'dhal sudah kita lewati, artinya menunjukkan keadaan yang sulit, ya, baik penanganannya sulit, terkunci, ya. Nah, hiya yani adaqahnya kama qala al-Hafidzul Ala'i, sebagaimana kata al-Hafidz al-Ala'i, ini dinukil dari Jami' at-Tahsil lil-Ala'i. Nah, sebenarnya di hasyiah nomor 1 di ujung itu. Nah, sebenarnya lengkap referensinya di catatan kaki. Nah, kata al-Hafidz al-Ala'i, yakunu ar-rawi lahu bi-isqati rajulaini minhu fa aktara. Ya, rawi yang meriwayatkan hadis itu dengan cara dia menjatuhkan dua rawi dari sanad atau lebih, qad dayyaqa. Nah, ini qad dayyaqal majala, sungguh dia telah mempersempit, ya, mempersempit ruang, ya, mempersempit ruang. Ala man yu'addihi ilaih, terhadap syekh, yakni murid yang dia sampaikan hadis itu kepadanya. Nah, rawi yang menjatuhkan dua rawi dalam sanad, ketika dia maksudnya ketika dia menyampaikan hadis itu kepada muridnya. Ya, ketika dia menyampaikan hadis itu kepada muridnya. Ya. Sanad yang dia punya, dia menjatuhkan dua rawi atau lebih di sanadnya. Sanad itu yang dia sampaikan ke muridnya. Nah, ini artinya apa? Dayyaqal majala 'ala man yu'addi ilaih. Man yu'addi ilaih itu orang yang dia sampaikan hadis itu kepada ini, muridnya maksudnya. Jadi dia sudah mempersempit ruang kepada muridnya itu yang dia sampaikan hadis itu, karena dia beri sanad, dia beri hadis dengan sanad yang sudah dia jatuhkan dua rawi atau lebih, sehingga mempersulit muridnya tersebut yang mendengar sanad itu dari dia, mengambil sanad hadis itu dari dia. Wa hala bainahu wa baina ma'rifati ruwatihi, dan dia telah menghalangi antara man yu'addi ilaih itu, antara muridnya tadi yang dia sampaikan hadis itu kepadanya, dan untuk mengetahui rawi-rawinya, ya, dia menghalanginya untuk mengetahui rawi-rawinya. Hala bainahu wa baina ma'rifati ruwatihi, dia telah menghalanginya dengan cara itu untuk mengetahui keadaan rawi-rawi yang ada di sanad. Karena ketika dia sampaikan kepadanya, kepada muridnya itu, dia jatuhkan dua atau lebih, bagaimana muridnya bisa tahu keadaan dua rawi yang dia jatuhkan itu? Tidak tahu dia tentunya. Nah, sehingga dengan itu dia menghalangi muridnya tersebut yang dia sampaikan hadis itu kepadanya untuk mengetahui rawi-rawi sanad itu mengenai at-ta'dil atau al-jarh, yakni mengenai apakah rawi yang jatuh itu adil, direkomendasi, ya, sebagai rawi yang adil dan terpercaya, ya, atau dijarah. Naam. Wa syaddada 'alaihi al-hala, dan dia mempersulit atasnya keadaan. Dia mempersulit atas muridnya itu keadaan dengan memberi sanad yang telah dijatuhkan di sanadnya itu dua rawi atau lebih. Bisa difahami keterkaitannya, hubungannya? Naam. Tambih. تنبيه حكم المعضل أنه قسم من أقسام الحديث المردود فعلى المعنى الأول فإن سبب الضعف ظاهر وهو عدم اتصاله والجهالة بحال الساقطين وأما على المعنى الثاني فإن سبب الرد هو الضعف الشديد من نكارة أو شذوذ أو الغلط أو ما هو أشد من ذلك. قال الحافظ الجورقاني ألا يكون الحديث مرسلا فإن المرسل لا يقوم به الحجة وألا يكون منقطعا فإن المنقطع أسوأ حالا من المرسل وألا يكون الحديث معضلا فإن المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. قال الحافظ ابن حجر متعقبا الجورقاني إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، فأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال. فكلام الحافظين ينزل على المعضل بالمعنى الأول، إذ هو مع ذلك يعتبر به. قال الحافظ الخطيب البغدادي: وحكم المعضل مثل حكم المرسل في الاعتبار به فقط، وأما على المعنى الثاني فلا يدخل في باب الاعتبار، والله أعلم. نعم. Tambih, peringatan, hukum mu'dal, yani hukum al-mu'dal, hukumnya adalah qismun min aqsamil hadithil mardud, termasuk salah satu jenis dari jenis-jenis hadith yang tertolak. Ya, jadi termasuk mardud, bukan hadith yang makbul. Ya, tentunya demikian ya. Bagaimana itu? Fa'alal makna al-awwal. Fa'ala al-ma'na al-awwal, berdasarkan makna yang pertama. Makna yang pertama yang mana yang dimaksud? Ma saqata min isnadihi rawiyani fa akthar atau fa sa'idan. Naam, wa zada ba'duhum bi syartit tawali. Baik. Yaitu makna yang pertama yang di sanadnya jatuh dua rawi atau lebih. Naam, dan yang lainnya menambahkan berturut-turut. Naam. Fa inna sababa dha'fi dhahir, maka sesungguhnya faktor kelemahannya nyata, tampak nyata, jelas, yakni wa huwa adamul ittisal, yaitu tidak bersambungnya sanad. Tidak bersambungnya sanad. Kenapa? Karena ada dua rawi atau lebih yang dijatuhkan. Nah, berarti kan terputus di dua tempat secara berturut-turut bagi yang mempersyaratkan itu. Nah, atau pun di tempat yang berbeda bagi yang tidak mempersyaratkan, atau dua tempat atau lebih bahkan, karena dua rawi atau lebih yang jatuh. Nah, dan wal jahalatu bihalis saqitain, dan jahalah yakni ketidakjelasan keadaan, jahalatul bihal as-saqitain, ketidakjelasan keadaan dua rawi yang jatuh itu. Dua rawi yang jatuh itu kita tidak tahu keadaannya. Nah, karena dia sudah hilang di sana. Nah, berarti kan jelas tertolak hadith itu dengan sanad yang demikian. Bisa difahami? Nah, kemudian wa amma 'alal ma'na tsani, adapun ya atas makna yang kedua, yaitu penggunaan mu'dhal untuk mungkar, syadz dan semisalnya, bagaimana memahami bahwa itu termasuk mardud? Fa inna sababa ar-raddi huwa ad-dha'fu asy-syadidu, maka sesungguhnya faktor ditolaknya hadith itu disifati mu'dhal dengan makna yang kedua, huwa ad-dha'fu asy-syadidu, yaitu kelemahan yang parah. Kelemahan yang parah. Ya. Kelemahan yang parah min nakaratin berupa nakarah, ya. Nakarah yakni munkar. Na'am, rawi yang dhaif menyelisihi ya rawi yang lebih kuat. Ya. Lebih banyak. Na'am, atau syudud, atau kelemahan yang parah karena syudud, yakni rawi yang diterima hadisnya tetapi dia menyelisih yang lebih kuat. Nah, atau lebih banyak. Nah, nanti ada penjelasan tentang nakal dan syudud. Nah, awil ghalab atau kesalahan riwayat. Nah, aw ma huwa asyaddu min dhalik, atau yang lebih keras, lebih parah tingkat kelemahannya daripada itu. Baik. Nah, bisa difahami kenapa termasuk al-mardud, baik untuk makna istilah yang pertama maupun makna istilah yang kedua. Kemudian di sini Syekh menukil kalam Al-Hafidz Al-Jawraqani. Naam. An la yakuna al-hadith mursalan. Kata Al-Hafidz Al-Jawraqani, an la yakuna al-hadith mursalan. Naam, yakni syarat bahwa hadith itu makbul diterima adalah an la yakuna al-hadithu mursalan, hadith itu tidak boleh mursal. Kalau mursal dia mardud. Fa innal mursala la yakumu bil hujjah. Fa innal mursala, karena sesungguhnya hadith yang mursal la yakumu bihil hujjah, tidak tegak dengannya hujjah. Masih ingat apa definisi mursal alat tahrir, ya? Yani definisi yang benar, yaitu ma adhafahu at-tabi'iyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma adhafahu at-tabi'iyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disandarkan oleh tabi'i langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara tabi'i tentunya tidak berjumpa dengan dengan Nabi, karena dia tabi'i, murid sahabat. Dengan demikian, ya, ada yang terputus antara tabi'i dengan Rasul, maka itu salah satu jenis inqita', keterputusan dalam sanad, yang dengannya hadis itu tidak bisa diterima. Nah, karena tidak jelas siapa yang jatuh antara tabi'i dengan Rasulullah SAW, bagaimana keadaannya. Baik. Wa an la yakuna munqati'an. Syarat yang kedua, yakni masih terkait syarat ini juga. Tadi tidak boleh mursal. Berikutnya hadis yang makbul yang diterima, an la yakuna munqati'an, tidak boleh munqati', terputus sanadnya. Fa innal munqati'a aswa'u halan minal mursal, karena sesungguhnya hadis yang munqati' lebih jelek keadaannya daripada mursal. Nah, yang munqati', sanad hadis dengan sanad yang munqati', sanad yang terputus selain al-mursal. Nah, jika al-mursal saja, yaitu pada tabaqah di atas, tabi'i menyandarkan hadis kepada Nabi yang kemudian, ya, ini ditolak karena terputus antara tabi'i dan Rasulullah SAW. Ya, padahal tabi'i tabaqah di atas ini. Apalagi munqati, yaitu terputus di tabaqah yang di bawahnya. Itu lebih jelek lagi keadaannya. Itu maksudnya. Nah, fa innal munqati aswa'u hala min al mursal. Nah, wa an la yakuna al hadith mu'dalan. Dan berikutnya, tidak boleh hadith itu mu'dal. Nah, hadith yang diterima, yang makbul, yang disahihkan, tidak boleh mu'dal. Fa innal mu'dala, karena sesungguhnya hadith yang mu'dal indana, di sisi kami, aswa'u hala min al munqati, lebih jelek lagi daripada al munqati. Kenapa? Karena al-mu'dhal yang jatuh bukan hanya satu rawi, tapi berapa rawi yang jatuh? Dua. Satu rawi saja inqita', satu tempat saja munqati', di satu tempat saja di bawahnya tabi'i, itu sudah dhaif karena terputus dan tidak jelas, tidak diketahui keadaan rawi yang hilang itu. Apalagi jika mu'dhal rawi yang hilang dua atau bahkan lebih, dan tidak diketahui keadaan mereka. Maka aswa'u hala minal munqati'. Jadi na'am, jadi di sini al-Jawraqani, untuk memahami, kita pahami dulu maksud al-Jawraqani. Al-Jawraqani di sini ingin menyebutkan secara berurutan tingkat kelemahan hadis karena keterputusan dalam sanad, ya. Bahwa yang paling ringan mursal karena di atas, ya, tabi'i, antara tabi'i dan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu apa? Inqita', yang di bawahnya. Kemudian mu'dhal karena yang jatuh lebih banyak lagi. Nah, dua atau lebih. Nah, kemudian di sini Syekh menukil keterangan Al-Hafidz Al-Hajar muta'akiban Al-Jawraqani. Nah, Al-Hafidz Al-Hajar berkata muta'akiban itu artinya memberi ta'akub. Ya, yakni memberi tambahan keterangan, ya, terhadap ucapan Al-Jawraqani. Innama yakunu al-mu'dhalu aswa'u hala min al-munqati', kata Ibn Hajar, hanya sesungguhnya al-mu'dhal lebih jelek keadaannya daripada al-munqati'. Nah, ini ta'akubnya di sini. Yani mut'akibah di sini artinya memberi catatan, ada hal yang diluruskan gitu. Nah. Ya. Baik, seakan membantah begitu. Nah. Jadi Ibnu Hajar menjelaskan bahwa mu'dhal lebih jelek daripada munqati, hanyalah mu'tal lebih jelek daripada munqati, idza kana al-inqita'u fi mawdin wahid, jika memang keterputusan itu, terputusnya itu pada satu tempat minal isnad, dari sana. Fa amma idza kana fi mawdi'ain aw akthar, aw akthar, adapun jika keterputusan di sanad itu di dua tempat atau lebih, ya. Perhatikan, innama yakunul mu'dal aswa'u hala minal munqati idza kana binqita' fi mawdin wahid. Ini kan perbandingan di atas. Al-Jawraqani mengatakan al-mu'dal lebih jelek daripada munqati, dimutlakkan begitu. Seakan dimutlakkan al-mu'dal lebih jelek dari munqati, mutlak. Ah, inilah yang ditakwib, yakni dibantah. Ya, diluruskan oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar mengatakan hanyalah sesungguhnya al-mu'dal itu lebih jelek keadaannya daripada al-munqati idza kana al-inqita'u fi mawdi'in wahid min al-isnad. Apabila munqati yang dimaksud itu inqita'nya di satu tempat saja. Fa amma idza kana fi mawdi'aini aw akthar, adapun jika munqati itu inqita'nya, keterputusannya, ya, terputusnya di dua tempat atau lebih, fa innahu yusawi al-mu'dala fi su'il hal, maka sesungguhnya munqati menyamai al-mu'dha dalam kejelekan keadaannya, tingkat keparahan kelemahan sama. Artinya apa dari keterangan Ibn Hajar? Ibn Hajar hendak meluruskan bahwa istilah munqati itu lebih umum. Jadi al-munqati itu mencakup yang jatuh dalam sanad satu rawi satu tempat, yang jatuh dalam sanad dua rawi dua tempat, atau bahkan lebih dari dua tempat, lebih dari dua rawi yang dijatuhkan juga disebut munqati. Jadi munqati itu meliputi, ya, inqita, yakni yang jatuh hanya satu selain al-mursal, yang di bawahnya tabi'i. Nah, selain al-mursal maksudnya, dan juga meliputi al-mu'dal. Paham ya? Jadi istilah munqati itu artinya terputus sanadnya itu lebih umum daripada al-mu'dal, dan mu'dal masuk di dalamnya. Nah, jadi apabila inqita itu di dua tempat atau lebih, maka menyamai al-mu'dal. Hanya saja bedanya apa? Al-mu'dal bagi yang mempersyaratkan bisyartit tawali, maka nanti dikatakan hadis itu mu'dal apabila terputus di dua tempat yang berturut-turut, tidak terpisah, atau tiga tempat berturut-turut. Nah, sedangkan al-munqati, ya, dua rawi atau lebih jatuh tapi terpisah-pisah. Di awal sanad jatuh satu, di tengah sanad jatuh satu, di ujung, ya, jatuh lagi satu. Berarti tiga tempat tapi terpisah-pisah. Ini munqati. Dan ini setingkat dengan mu'dhal, yakni yang jatuh dua atau tiga di tempat yang berturut-turut dalam hal parahnya. Bisa dipahami? Nah, fa kalamul hafidhaini, maka kata Syekh Al-Bukhari menengahi, ya, fa kalamul hafidhain, maka ucapan dua hafid di atas yaitu Al-Jawraqani dan Ibn Hajar, yunazzalu 'ala al-mu'dhal bil ma'na al-awwal, itu ditempatkan, ya, pada al-mu'dhal dengan makna yang pertama, yaitu inqita' pada sana. Naam. Id huwa ma'a dhalika yu'tabaru bih. Naam, id huwa ma'a dhalika yu'tabaru bihi. Apa maksudnya ini? Karena huwa, yaitu al-mu'dhal, ma'a dhalik, bersama dengan kelemahan itu, yaitu kelemahan karena ada inqita' di sana, yu'tabaru bihi. Yu'tabaru bihi artinya yu'tabaru bihi fis syawahid. Supaya antum langsung paham, ditaklik aja, yu'tabaru bihi fis syawahid wal mutaba'at, diperhitungkan dalam syawahid dan mutaba'at, diperhitungkan dalam syawahid dan mutaba'at, yakni diperhitungkan dalam penguatan hadis-hadis yang semakna, ya, bisa naik ke hasan li ghairi, mardud dhaif, tapi jika ada syahid, ada hadis lain yang semakna dengannya menguatkan, bisa naik ke hasan li ghairi. Nah, ada hadis lain yang mengikuti, ya, sanad lain yang mengikuti di meriwayatkan itu, maka na'am bisa dikuatkan menjadi hasan lighair. Itu makna yu'tabaru bihi, diperhitungkan dalam syawahid wal mutaba'at untuk bisa naik ke hasan lighairi. Itu bisa dinaikkan ke derajat hasan. Na'am, sehingga menjadi hujjah. Na'am. Qala al-Hafidz al-Khatib al-Baghdadi, kata al-Hafidz al-Khatib al-Baghdadi, na'am, dinukil dari al-Jami' li akhlaqir rawi, wa hukmu al-mu'dali, hukum al-mu'dal mithlu hukm al-mursal, sama dengan hukum al-mursal, fil i'tibari bihi faqat, dalam hal al-i'tibari bihi, yaitu apa tadi al-i'tibari bihi, fi syawahid wal mutabat, untuk diperhitungkan dalam penguatan-penguatan hadis yang semakna. Nah, khusus dalam itu saja, faqat, fahas, dalam perhitungan untuk di saling menguatkan, ya, saja dalam hal itu saja. Baik. Wa amma 'ala al-ma'na ats-tsani, adapun atas makna yang kedua, yakni al-mu'dal untuk makna yang kedua yang kelemahannya parah. Mana tadi? Lihat kembali tadi halaman sebelumnya. Tambi wa amma, paragraf yang kedua, wa amma 'ala al-ma'na ats-tsani, adapun atas makna yang kedua, fa inna sababa ar-raddi huwa ad-dha'fu asy-syadid. Nah, ini. Nih, tanda ini. Adapun makna yang kedua, yaitu yang digunakan untuk mungkar, syad, dan seterusnya, maka faktor tertolaknya hadis itu adalah ad-dha'fu syadid, kelemahan yang keras, yang parah, min nakara, syudud, ghalat, dan yang lainnya. Nah, maka karena makna yang kedua itu, ya, untuk hadis yang kelemahannya parah, munkar, syad, dan seterusnya, fala yadkhulu fi babil i'tibar, maka tidak masuk dalam bab al-i'tibar fi syawahid al-mutaba'at, tidak masuk dalam bab yang diperhitungkan untuk saling menguatkan dengan hadis yang lain. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa naik ke hasan li ghairi. Yang namanya hadis, jika sudah difonis hadis itu munkar, atau difonis syadz, atau ada ghadab dan semisalnya yang parah, ya, kelemahannya parah, ya, bukan ringan, maka itu, ya, dhaifun jiddan, tingkatannya sangat dhaif, dhaif syadid, itu tidak bisa naik ke hasan li ghairi abadan. Al-hadith al-munkar, munkar abadan. Al-syad, syad abadan. Hadith yang memang ada nakarah, ada penyelesaian riwayat, ada kelirian riwayat, ya, kesalahan rawi dan meriwayatkan, selamanya salah, selamanya keliru, tidak bisa dibenarkan. Nah, jadi tidak bisa naik ke hasan li ghairi, maka la yadkhulu fi babil i'tibar. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, nah, al mursal hukumnya apa, makbul atau mardud, hadis yang diterima dijadikan hujjah atau mardud, tidak tegak hujjah dengannya, jawabannya mardud, lakin yu'tabaru bihi fish syawahid wal mutawat, mursal, tapi diperhitungkan dalam syawahid dan mutawat. Jadi jika ada penguat bisa naik ke hasan di ghairi. Al-munqati juga begitu, ya. Al-mu'dal bagaimana, apakah sama dengan munqati dan mursal, yakni yu'tabaru bihi syawahid wal mutawat? Jawabannya apa? Fihi tafsil, ada rincian, karena mu'dal pada istilah a'immah ada dua. Jika mu'dal yang dimaksud yang sejenis dengan mursal dan munqati, yaitu masaqata min isnadi rawiyani fa akthar, ya, baik di tempat yang berbeda, fi mawdi'in mutafarriqain, ataukah bi syartit tawali, menurut pendapat yang lain. Nah, apabila makna ini yang dimaksud, maka dia sama dengan mursal dan munqati, yakni yu'tabaru bihi fis syawahid. Ya, bisa diperhitungkan untuk sebagai penguat dan dikuatkan naik ke hasan li ghairi. Adapun mu'dal untuk makna yang lain yang kedua, untuk yang digunakan untuk hadis yang munkar, syad, ya, dan seterusnya, maka itu dhaifnya syadid, dhaifun jiddan, maka la yu'tabaru bi fis syawahid, tidak bisa menjadi hadis yang hasan diwari, dan tidak bisa jadikan penguat untuk yang lain. Dia juga tidak bisa dikuatkan dengan hadis yang lain. Jelas? Bisa difahami? Nah, barakallahu. Subhanallah bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka.